Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. Al-maf'ul lahu hiya. Ha? Naam. Al-maf'ul lahu. Al-maf'ul karenanya. Naam. Qala Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Dawud As-Sinhaji Al-Ma'ruf ibn Ajurrum rahimahullah. Babu al-maf'uli. Ha? Babu al-maf'uli min ajlih. Bab al-maf'ul min ajlih. Maf'ul karenanya. Wahuwa al-ismul mansubu alladhi yudhkaru bayanan li sababi wuku'il fi'li. Yaitu isim mansub i'rabnya yang disebutkan dalam rangka memberi penjelasan li sababi wuku'il fi'li tentang faktor sebab terjadinya fi'il, terjadinya perbuatan itu. Naam. Nahu qawlik qama zaidun ijlalan li amrin. Telah berdiri Zaid dalam rangka menghormati Amr. Wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Ya. Aku menyengaja kepadamu. Nah, atau sengaja kepadamu. Ini sengaja menuju kepadamu dalam rangka mencari ya ma'ruf darimu. Ya, yakni perbuatan ma'ruf dari maksudnya bantuanmu gitu maksudnya. Nah. Baik, aqulu at-tasi'u min al-mansubat, yang kesembilan dari mansubat al-maf'ul min ajlih. Wa yusamma aidan juga dinamakan al-maf'ulu li ajlihi wal-maf'ulu lahu. Jadi dihafalkan ada berapa namanya? Al-maf'ulu min ajlih, al-maf'ulu li ajlih. Ini sama-sama ada ajl, tapi satunya pakai min, satunya pakai lam. Nah. Al-maf'ul min ajlihi al-maf'ul li ajli, kemudian al-maf'ul lahu. Wa huwa al-ism mansub alladhi yudhkaru bayan li sababi wuqu'il fi'l. Tayyib, penjelasannya satu persatu. Fa qawluhu al-ismu kharaja bil fi'l wal harf. Nah, kata al-ism ya keluar dengannya fi'il dan huruf, ya jelas itu. Fa la yakunu wahidun minhumu maf'ulan lahu, maka ya salah satu dari keduanya tidak bisa jadi maf'ul lahu. Ya, tidak bisa jadi maf'ul lahu. Wa huwa yashmalu as-sariha wal mu'awwal bis sharih. Bahwa yashmalu dan kata isim meliputi as-sariha, isim sharih, wal mu'awwal bis sharih dan al mu'awwal bis sharih, yang ditakwil dengan isim sharih. Apa bedanya? Fas-sarihu huwa alladhi la yahtaju fi ja'li maf'ulan lahu ila ta'wil. Yaitu isim yang la yahtaju, tidak butuh. Nah, dia tidak butuh. Bisa juga dibaca la yahtaju, yang tidak dibutuhkan. Fi ja'lihi, untuk menjadikannya sebagai maf'ulan lahu, sebagai maf'ul lahu ila ta'wil. Yakni la yuhtaju ila ta'wil, atau la yuhtaj ila ta'wil, tidak butuh ditakwilkan. Untuk menjadikannya sebagai maf'ul lah, tidak butuh ta'wil. Begitu maksudnya. Karena dia sudah sharih, sudah jelas. Jadi tidak butuh ta'wil. Nahu jitu ikraman li Zaidin. Aku telah datang ikraman li Zaidin. Ya, dalam rangka memuliakan Zaid. Ya. Untuk memuliakan Zaid. Fa ikraman maf'ulun lahu sharih. Ikraman adalah maf'ul lahu sharih. Naam. Sharih, jadi tidak butuh ditakwilkan. Anak kira ini bisa di-i'rab ya. Karena ini lebih sederhana, yakni pembahasannya hanya terkait ikraman. Nah, dan ikraman sudah kita ketahui di sini maf'ul lahu yakni mansub. Ya. Mansubun bil fi'li. Naam. Indama al-i'rab. Tafadhal. Ji'tu ikraman li Zaidin. Ji'tu ja'a fi'lun malin mabaniyun ala sukun fi mahalli la mahalla lahu min al-i'rab. Fi'lun malin mabaniyun apa? Mabaniyun ala sukun ittisalih bidawirin rafi'in mutaharrik ma la mahalla lahu min al-i'rab. Tayyib. Wata'u dhamirun muttasilun mabaniyun ala dhammi fi mahalli rafi'in fa'il. Ikraman. Ikraman maf'ulun li ajlih mansubun bil fi'li wa alamatu nasbi ala fathatu dhahiratu ala akhirih. Li Zaidin alam harfu jarin mabaniyun ala kasri la mahallahu min i'rab. Wa Zaidin ismun majrurun bi bil lam wa alamatu jarrihi al kasratu dhahiratu ala akhirih. Wal jar majrur muta'alliqun bi ikraman. Nah, muta'alliq bi ikraman. Baik. Ikraman li Zaidin. Nah, tanpa ta'alluqnya ikraman li Zaid. Dalam rangka pemuliaan terhadap Zaid. Jadi li Zaid ini ta'alluqnya dengan ikraman. Nah. Walu awalu bi sharih. هو الذي يحتاج في جعله مفعولا له إلى تأويل حتى يحتاج في جعله مفعولا له إلى تأويل. نعم دعوانya bisa. نعم يحتاج atau يحتاج yaitu fi'il yang dibutuhkan. Nah butuh yakni dalam menjadikannya sebagai maf'ul lahu butuh kepada ta'wil. Naam. Tapi lebih tepat kayaknya yahtaju di sini ya. Nah, jadi fasharih walladhi la yahtaju fi ja'li maf'ulan lahu ila ta'wil. Yani la yahtaju ila ta'wil. Adapun al-mu'awwal bisharih walladhi yahtaju fi ja'li maf'ulan lahu ila ta'wil. Intinya kalau as-sharih la yahtaju ila ta'wil, al-mu'awwal bisharih yahtaju ila ta'wil. Untuk menjadikannya sebagai maf'ul lahu, al-mu'awwal bisharih yahtaju ila ta'wil, butu penawilan. Naam, nahu jitu an ukrima Zaidan. Jitu an ukrima Zaidan. Naam, fal masdarul muawwalu min al fi'li al masbuki bi an. Karena an masdariyah ya. Masuk ke fi'il mudhari'. Ukrimah. Jadi, fal masdaru al-mu'awwalu. Masdar ditakwilkan minal fi'li masbuki bi'an. Yang dimasuk oleh an, dari fi'li yang dimasuk oleh an, maf'ulun lahu. wa taqdiru ji'tu ikraman li Zaidin. Tamam? Jadi aku datang dalam rangka untuk memuliakan Zaid. Maknanya sama. Nah. Hanya saja ini butuh ditakwilkan ke masdar untuk maf'ul lahu. Nah, al-i'rab. Jitu an ukrima Zaidan. Jitu. Ja'a fi'lun madhi mabniun 'ala sukun liittishalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Wata'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. An harfu masdarin wa nasbin mustaqbalin. Ukrima fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbiha fathatu dhahiratu 'ala akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Zaidan maf'ulun bihi mansubun bil fi'li wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Wal masdarul mu'awwalu min al-fi'li al-masbuki bi an maf'ulun lahu wa taqdiru ji'tu ikraman li Zaidin. Nah. Wa qawluh berikutnya. Nah, nanti pelajaran berikutnya. Kursi dan meja taruh sini. Supaya anak menghadap ke sana, di sana kosong. Di sana banyak anak-anak, jadi konsentrasinya itu terganggu. Nah, di sana kosong kan? Ya. Paling bagus dalam kelas, jadi nggak ada seperti ini, lihat di situ berkelahi, lihat di situ ini ada yang ganggu tuh anak. Ya, terganggu. Tayyib. Wa qawluhu al-mansubu kharaja bihi al-marfu'u wal-majruru fala yakunu wahidan minhuma maf'ulan lahu. Naam, al-mansub keluar dengannya al-marfu' dan al-majrur. Jelas ini agak maknanya bisa difahami gampang. Fayakun wahidu minhuma maf'ulan lahu. Maka tidak bisa salah satu dari keduanya jadi maf'ullah. Maf'ullahu kenapa? Karena maf'ullahu harus mansub. Al-marfu dan al-majrur tidak bisa. Wa qawluhu alladhi yudhkaru ila akhirih. Ini alladhi yudhkaru bayan li sabab wuqu'il fi'l. Kharaja bihi baqiyatul mansubat. Keluar dengan kata kalimat ini. Ya. Baqiyatul mansubat, isim-isim mansub lainnya. Nah, isim-isim mansub yang lainnya keluar dengan kata ini. Karena ini menunjukkan fungsi maknanya, tujuannya ini. Yudhkaru bayana disebabu kualifat. Baik. Wa'alam anna jami'a syuruti, ketahuilah bahwa seluruh syarat-syarat itu allati yang usturitat. Allati isturitat, yang dipersyaratkan. Ya. Lil maf'ul lahu, untuk al maf'ul lahu. Apa ini bacanya? Khamsata atau khamsatun? Wa'lam anna jami'a syuruti allati isturitat lil maf'ul lahu khamsatun. Kenapa? Khabar anna. Baik, ahsantu. Wa hiya, yaitu al-awwalu an yakuna masdaran. Ya, dia berupa masdar. Ats-tsani, yang kedua, yakuna qalbiyan, berupa isim qalbi. Qalbi itu nisbah kepada qalb, yaitu hati. Ay min af'alin nafsi. Min af'alin nafsi, maksudnya min af'alil qalb. An-nafs semakna dengan al-qalb. An-nafs, kata nafs itu banyak maknanya ya. Nafs itu banyak maknanya. Bisa berarti jiwa, bisa berarti hati. Ya, bisa berarti darah. Banyak maknanya nafs. Naam, min af'alin nafsi, ini kembali ke qalb. Yani, min af'alil qalb. Termasuk fi'il-fi'il yang kaitannya dengan hati, ya, النفس الباطنة. نعم من النفس الباطنة. Ini perjelas lagi النفس الباطنة yang sifatnya batin berarti kalbu hati. Nah, yang ada di dalam batin. Kerogbah warrohbah seperti rogbah rohbah. Ya. Nah, suka. Ya. Tidak suka, takut. Wal ijlal, penghormatan, pemuliaan. Wal mahabbah, cinta. Wal khauf, takut. Naam. Wa nahwi dzalik dan semisalnya. Jadi terkait dengan amalan hati. Naam, amalan hati. Baik. Ats-tsalits yang ketiga an yakuna 'illatan lima qablah. Ayakuna illatan lima qablahu merupakan illat. Illat itu artinya faktor. Illah itu semakna dengan sababan. Namanya kunna illatan yakni sababan. Lima qablah merupakan faktor terjadinya fi'il sebelumnya. Ar-rabi'u yang keempat an yattahida. An yattahida. Ya. An yattahida ma'a amilihi fi zaman. Sepakat gitu maksudnya. An yattahida itu maksudnya sepakat. Ma'a amilihi bersama amilnya fi zaman dalam hal waktu kejadian, peristiwa. Nah, atau kesamaan gitu maksudnya. Nah, ada kesamaan bersama dengan amilnya dalam hal waktu. Waktu peristiwanya sama satu. Nah, jika berbeda waktu enggak bisa. Al-khamis yang kelima an yattahida ma'amilihi fil fa'il. Ada kesamaan dengan amilnya dalam hal fa'il. Dalam hal fa'il, dalam hal subyeknya. Subjeknya. Jadi ini lima syarat ya. Kita dalami satu-satu. Mithalul mustawfa al-mustawfi. Naam. Mithalul mustawfi. Contoh al-mustawfi isim. Atau contoh. Ya. Yang al-mustawfi yang memenuhi. Lishurutil khamsatis lima syarat tersebut. Contoh yang memenuhi lima syarat tersebut. Qauluk qama zaidun ijlalan li amrin. Qama zaidun ijlalan li amr. Nah, fi'il fa'il maf'ul li ajli jar majrur. Tamam, jar majrur muta'alliq bil masdar al maf'ul li ajli. Naam. Wa qasadtuka bitigha'a ma'rufik. Apa tadi makna qasadtuka bitigha'a ma'rufik? Aku sengaja mendatangimu menuju kepadamu karena atau dalam rangka mengharapkan bantuanmu. Nah. Baik. Nah, fa ijlalan. Maf'ulun li ajli. Li'annahu masdarun qalbi. Karena termasuk masdar qalbi. Dan ini termasuk masdar yang ini amalan hati ini. Batin. Tayyib. Dhukira li bayani illatil qiyam. Disebutkan dalam rangka menjelaskan faktor berdiri. Wa zamanuhu. Wa zamanul qiyam. Dan waktunya. Waktu ijlal tersebut wa zamanul qiyam dan waktu terjadinya al-qiyam wahid satu waktu sama waktunya ya wa fa'iluhu wa fa'ilul qiyam wahid fa'il ijlal dan fa'il al-qiyam wahid satu wa huwa Zaid. Berarti terpenuhi semuanya. Ya. Nah, wabtigha'a maf'ulun li ajli, ini untuk yang contoh yang kedua sama penjelasannya, li annahu masdarun qalbi. Ya. Jadi yang namanya ijlalan, ibtigha'a itu semua amalan hati. Yani niatnya di hati untuk ijlal, niatnya di hati untuk ibtigha'a gitu. Baik. Jadi maf'ul li ajli annahu masdarun qalbi. Dzukir li bayani 'illatin dzukira li bayani 'illatil qasdi. Disebutkan dalam rangka menjelaskan faktor, ya, maksud, ya, apa yang menjadi faktor penyebab dia memaksudkannya. Wazamanuhu wazamanul qasdi wahid, waktu dan waktu, ya, al-qasd memaksudkannya wahid, satu, wafa'il wafa'il qasdi wahid. Wahuwa domirul fa'il, wahuwa mudhaf. Fa'il yang dimaksud adalah domirul fa'il. Wahuwa domirul fa'il, wahuwa mudhaf. Naam. Wa ma'rufik mudhafun ilayh. Wahuwa, perhatikan ya. Wafailuhu wafailul qasdi wahid. Wahuwa domirul al-fa'il. Maksudnya yang mana ini? Lihat mana fa'il al-qasd, mana fa'il al-ibtigha. Yaitu domir yang dimaksud al-fa'il pada qasad, qasadtu. Ya. Naam. Itu maksudnya. Aku memaksudkanmu atau menyengaja mendatangimu, ibtigha'a ma'rufi. Naam. Nah, ini fa'ilnya. Sama. Kemudian wa huwa mudhaf. Ini terjadi sepertinya juga salah cetak juga ya. Artinya komanya berpindah-pindah ini. Jadi koma itu terkadang berpengaruh. Karena koma itu mengandung arti. Harusnya komanya ini di mana? Wa fa'iluhu wa fa'ilul qasdi wahidun wa huwa dhamirul al-fa'il. Di ini setelah itu baru koma harusnya. Di sini komanya. Pindah itu koma itu. Tuh. Geser ke sini. Bisa ya? Nah, terserah bagaimana cara gesernya. Kemudian, wahuwa mudhafun. Nah. Wahuwa mudhaf. Huwa ini kembali kemana sekarang? Kembali ke ibtigha'a, kembali ke sana. Wa huwa mudhaf yakni ibtigha'a. Jadi tadi bisa bingung kok bisa dhamirnya mudhaf gitu. Hah? Iya kan? Nah, bisa begitu tadi pikirannya gara-gara komanya ini. Jadi ini huwa ini kembali ke ibtigha'a. Wa huwa mudhafun, ibtigha'a mudhaf maksudnya. Wa ma'rufik mudhafun ilaih. Kan begitu tuh. Ibtigha'a ma'rufik. Jadi ibtigha'a mudhaf ma'rufik mudhafun ilaih. Nah. Dirok dulu ya. Qoma Zaidun ijlalan li'amr. Nah. Qoma Zaidun ijlalan li'amrin. Qoma fi'lu madin mabniun al-fathi la mahala lahu min al-i'rab. زيد فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره إجلالا مفعول لأجله منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأمر لام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب أمر اسم مجرور بلام وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره Nah, Pak ada? Kosot juga betul tak? Kosot fi'lu madin mabniun 'ala sukun ittisalihi bi dhamir ar-raf'il mutaharrik la mahalla lahu min al-i'rab. Ta'ta'u dhamir muttasil mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Al-kafu dhamir muttasil mabniun 'ala al-fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ibtigha'a maf'ulun lahu mansubun bil fi'li wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu 'ala akhirih. وهو مضاف معروفي مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالمضاف مضاف إليه. طيب أبدأ satu lagi. ومثاله من التنزيل قول الغني الحميد. Contohnya dari tanzil Quran yang turun. Firman Allah yang maha kaya, yang lagi terpuji. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ فَخَشْيَةَ مَحْئُولٌ لِأَجْلِهِ أَنَّهُ مَصْدَرٌ قَلْبِ. Amalan hati, khasyah, takut. Naam. وَذُكِرَ لِبَيَانِ عِلَّةِ الْقَتْرِ. Disebutkan dan menjelaskan apa faktor pembunuhan. Jadi, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Khasyata imlaqin, karena takut miskin. Ya. Karena takut miskin. Jadi disebutkan dalam rangka menjelaskan faktor al-qatl. Nah. Wa artinya ini adalah keadaan kaum jahiliyah di masa itu. Nah, gara-gara takut miskin, maka anaknya dibunuh sejak kecil. Nanti jadi beban kalau tidak dibunuh. Nah, harus diberi rezeki. Ya itu. Allahul musta'an. Sekarang caranya diakali, bukan dibunuh, tapi KB. Hah? Sistemnya KB, dua anak cukup. Kalau tiga, rezekinya enggak cukup. Kalau empat, rezekinya enggak cukup. Kan gitu maksudnya. Itu. Jadi kalau faktornya, makanya kata ulama, kalau tujuannya KB, karena itu membatasi anak, akan masuk di sini. Itu karena takut terbebani nafkahnya. Nah. Jadi bukan mengatur kelahiran, tapi membatasi kelahiran. Wa zaman huwa zamanul qatli wahid. Waktunya dan waktu pembunuhannya sah satu. Ya kan, waktu khasyahnya itu dan waktu pembunuhannya satu sama. Di saat di waktu yang sama. Nah, saat membunuh saat itu juga faktornya karena takut miskin. Wa fa'il wa fa'ilul qatli wahid. Nah, fa'ilnya dan fa'il qatl wahid wa huwa wawul jama'ah. Nah, dan itu wawul jam' ini juga nih. Ini harusnya kan komanya di sini. Nah. Kemudian wa huwa mudhaf. Dan dia mudhaf wa imlaqin mudhafun ilayh. Naam. Nakhtim ad-dars bi i'rab hadha al-mithal. Tafadhal. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق واو عاطفة لا لا ناهية تقتلوا في المضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه حذف النون أولادكم واو ضمير متصل مبني على السكون. Kenapa tadi حذف النون علامة جزمه؟ لأنه من أفعال الخمسة. لأنه من أفعال الخمسة. نعم. Al-waw dhamir muttasil mabni 'ala sukun. Al-alif al-waw dul. Oh, baru waw sekarang. Faddal. Al-waw dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Al-alif fariqa. Fariqa. Naam. أولادكم أولادا من مفعول به منصوب بالفعل وعلامة النصب الفتحة الظاهرة على آخره الكاف وهو مضاف الكاف مضاف إليه ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالمضاف الميم علامة جمع الذكور حشة مفعول لأجله منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف إملاق مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره تفضل جزاكم الله خير.